نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk membaca syarah kitab Al-Kabair di Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab at-tahdzir min syarril lisan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala, hadis Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, fa akhadha bi nisa'i nafsi wa qala kuffa alayka hadha. Ya Rasulullah, perkara apakah yang paling kau khawatirkan atas diriku? Kemudian beliau memegang lisan beliau sendiri yang kemudian mengatakan, tahanlah olehmu ini. Kita juga telah membaca pada kesempatan sebelumnya penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala terkait tentang hadis ini. Maka kita melanjutkan di kesempatan malam hari ini untuk membaca hadis yang berikutnya, yang mana muallif rahimallahu taala beliau mengatakan, walahu wa sahahahu an Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan pula Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, sesungguhnya kami akan disiksa dengan apa yang kami ucapkan dengannya. Qala thaqilatka ummuk ya Mu'ad. Wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah atau tak tidaklah manusia itu ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka dalam neraka, atau ke atas hidung-hidung mereka, melainkan buah dari nisan-nisan mereka. Ada yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallahu ta'ala. Ya mana Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala, beliau mengatakan qawluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yaqubun nas, atau ke hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mengucapkan wa hal yaqubun nas fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, emah sudah pihak, ya, tidaklah manusia mereka ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka, melainkan disebabkan karena buah hasil dari lisan-lisan mereka. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabbaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yatakallamu bil insanu bizar al-mahsud. Wahada min balagatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyerupakan apa yang diucapkan oleh seseorang dengan bijian yang dipanen, yang ini adalah merupakan bentuk diantara kefasihan Rasulullah SAW, termasuk bentuk balaghah dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakama anal minhal yaqfa wa la yumayyiz baina ar-ratab wal yabis wal jayd war radi. Ya, maka sebagaimana sabit itu memotong, yang dia tidak membedakan antara yang basah dan yang kering, antara yang bagus dengan yang jelek. Fakadzalika lisanu ba'dun nas yatakallam bikulli naw'in minal kalam. Maka demikian lisan sebagian manusia berbicara dengan berbagai macam jenis ucapan, hasanan, qabihan, apakah suatu kebaikan atau keburukan. Fal insan qad ya'mal a'malan khairah wa fadilah wa jalilah thumma yubaddidudaha. Tumayubat biduha. Yang mana seseorang itu terkadang diam melakukan amalan-amalan yang baik, yang utama, yang mulia. Akan tapi kemudian orang tersebut menghamburkannya, menyanyiakan amalan tersebut. Wasababu lisanu, kata beliau, yang itu sebabnya diantaranya adalah lisannya. Sekian banyak amalan-amalan yang utama, yang baik, yang agung, yang kemudian orang itu sendiri menjadikan amalan amal yang dia telah lakukan, ya, ia hambur-hamburkan, ia sia-siakan. Hal itu sebabnya karena sesuatu yang keluar dari lisannya, karena ucapan-ucapannya. Naam. Haitsu yasubbun nas wa yaghtabuhum, di mana ia mencela manusia, menghibahi mereka, yang dengan sebab apa yang dia lakukan ini diantaranya, fayukhadu min hasanatihi wa tuqtalil madlumin, maka diambillah dari kebaikan-kebaikan yang ia miliki, kemudian kebaikan-kebaikan tersebut diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi, yang ia cela, yang ia hibai, yang ia sakiti. Yaumal kiamah, pada hari kiamah. Thumma idza faniyat hasanatuhu humila min awzarin qaum. Kemudian tatkala kebaikan-kebaikannya tersebut habis dalam keadaan, ya, belum selesai. Naam. Untuk dia menebus dari kedzaliman yang dia lakukan atas saudaranya, maka akan dipikulkan dosa-dosa kaum tersebut untuk diberikan kepadanya. Tsumma turiha finnar, yang kemudian setelah itu dia dilimparkan ke dalam neraka. Ya, sebagaimana yang kita ketahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat ridwanullah alim ajmain, mereka mengatakan, al muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata', orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya barang. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Nah, orang yang muflis, yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti dia mulkiyamah, dia datang, ya, dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, di sisi yang lainnya, ya, dia telah mencela, mencerca, menuduh si fulan, si alan, ya, memakan hartanya si fulan, menumpahkan darah si alan, memukulnya. Nah, ya, maka kemudian diambillah kebaikan-kebaikan yang dia miliki tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi tersebut, hingga ketika telah habis kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Nah, ya, sebelum selesai dia menyelesaikan urusan terhadap saudara yang dia zalimi. Naam, akhadha aw ukhidha min khatayahum, maka diambilkan, ya, diambillah kesalahan-kesalahan yang mereka zalimi tersebut, yang ia zalimi tersebut, itu diberikan kepada diri. Faturihat alaihi, ya, naam, yang kemudian dia dilimparkan ke dalam neraka. Maka ini adalah merupakan bentuk dari bahayanya lisan, bahayanya suatu ucapan. Ya, terkadang seseorang itu mengucapkan suatu ucapan yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, ucapan-ucapan kesyirikan, kekufuran, ya, mencela agama, mencela Rasul, memperolok-olok agama. Dengan sebab itu bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam dengan lisannya. Ya, terkadang seorang itu berbicara dengan suatu dosa kemaksiatan, ghibah, namimah, menuduh, ya, sehingga dengan hal tersebut menjadikan, ya, sia-sia amalannya, pergi amalannya kepada orang lain, kebaikan-kebaikan dari amal yang dia lakukan tersebut, ya, dia mendolimi dengan lisannya terhadap saudaranya, kemudian diambilkan kebaikan-kebaikan yang dia miliki untuk diberikan kepada saudara yang dia zalimi. Manakala habis kebaikan tersebut, ya, dalam keadaan belum dia selesai, ya, urusannya dengan saudaranya, maka akan diambilkan kesalahan-kesalahan mereka untuk dipikulkan kepada dirinya. Ini menunjukkan tentang bahayanya lisan. Naam. Ya. Terkadang menjadikan sia-sia amalannya, terhapus amalannya, ya, dengan ucapan kesyirikan, kekufuran, istihza terhadap agama, ya, yang dengan sebab itu mengeluarkan dia dari Islam. Ataukah terkadang dengan lisannya menjadikan, ya, berhamburan, pergi amalan yang tersebut kepada orang lain dari kebaikan-kebaikan amal yang dia lakukan karena kezaliman yang dia lakukan, ya, mencela, mencerca, menuduh. Waliyadzubillah. Falisanuhu alladhi jana alaih wa baddad a'malahu wa ja'ala hasanati tadhhab li ghairihi. Maka lisannya dia, naam, yang menjadikan dia merugi, ya, menjadikan dia bangkrut. Wa baddada amalahu, menjadikan sia-sia, ya, ia menghamburkan amalannya tersebut dan menjadikan kebaikan-kebaikan yang ia miliki itu pergi kepada yang lainnya, diberikan kepada yang lainnya. Waliman tadhab, kepada siapa amal tersebut pergi, kepada siapa amal itu kebaikan tersebut diberikan? Li khosmihi, liman iktabahu, ya, diberikan, ya, kepada musuhnya, kepada orang yang dia ghibah, yang ia tuduh, yang dia celak. Falau anha dhahabat liwalidayhi aw liman yuhibbuhu lakan la amru ahwan. Sekiranya kebaikan-kebaikan tersebut yang dia miliki itu, ya, pergi diberikan kepada kedua orang tuanya atau kepada orang yang ia cintai, tentunya perkaranya itu lebih ringan. Walakinna tadhhab li khosmi, akan tapi ternyata kebaikan-kebaikan tersebut pergi diberikan kepada musuhnya. Naam. Fa alaika idza amilta amalan salihan an tuhafidza alaih. Ya, maka yang wajib bagi dirimu, bagi setiap muslim, apabila engkau mengamalkan, seorang muslim terus mengamalkan amalan salih agar supaya terus nantiasa menjaganya, memeliharanya, jangan sampai rusak, jangan sampai sia-sia, jangan sampai amalan tersebut nanti akan diberikan kepada orang lain, ya, kepada musuhnya, kepada orang yang ia zalimi, di saat ia membutuhkan amal, sangat butuh atas kebaikan-kebaikan dari amalannya itu. Naam. Ya, wajib bagi seorang itu untuk senantiasa menjaga dari sesuatu yang dia amalkan. Tatkala dia beramal ataukah ketika dia telah selesai dari mengamalkannya, dari hal-hal yang bisa merusak, membatalkan, menjadikan sia-sia amalannya tersebut. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim dalam surat Muhammad Naam, ayat yang ke-33. Ya ayyuhalladzina amanu anti'ullah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan jangan kalian membatalkan, menjadikan rusak amalan-amalan kalian, menjadikan sia-sia amalan kalian. Nah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, agar supaya jangan sampai mereka itu merusak, ya, menjadikan sia-sia amalan yang telah mereka lakukan atau yang sedang mereka lakukan. Ya. Nah, larangan ini mencakup, ya, untuk, ya, seseorang itu terkait apa yang sudah dia amalkan dengan hal-hal yang bisa merusaknya. Apakah dengan mengungkit-ungkit, ya, kembali kebaikan yang ia berikan kepada saudaranya, ataukah dengan menyakiti orang yang ia bantu, ataukah dengan ujub, ataukah dengan amalan-amalan dosa kemaksiatan yang bisa menghilangkan, melenyapkan amal tersebut bersamanya, menghapuskan pahalanya. Mencakup pula larangan ini agar jangan sampai seorang muslim, seorang mukmin merusak amalannya di saat sedang, ya, terjadi amalan yang ia lakukan tersebut dengan menghentikannya, memutuskannya, ataukah mendatangi atau mengerjakan hal-hal yang bisa merusak amalnya tersebut. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa menjaga, ya, amalan yang dia telah ucapkan, apa yang dia lakukan. Ya, jangan sampai amal tersebut rusak sia-sia. Ya. Naam, lenyap sirna begitu saja. Ya, termasuk di antaranya itu dengan menjaga lisannya. Ya, jangan sampai keluar dari lisannya sesuatu yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, sehingga akan menjadikan terhapus amalannya. Ataukah dia mendzalimi saudaranya dengan lisannya, ghibah, namimah, menuduh. Naam, sehingga akan menjadikan, ya, berhamburan amalannya diberikan kepada orang yang ia zalimi tersebut, yang ia ghibai, yang ia tuduh. Naam. Ya, wajib untuk menjaga, memelihara amal tersebut. Karena itulah yang akan menemani seorang ketika dia telah meninggalkan kehidupan dunia ini menuju ke alam yang berikutnya. Itu yang dia butuhkan. Ya, di saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ia harapkan, yang ia nanti-nanti untuk mendapatkan balasan dari apa yang dia telah lakukan, dari kebaikan-kebaikan. Jangan sampai yang demikian tersebut sesuatu yang terhapus, sesuatu yang akan sia-sia, ia tidak mendapatkan kebaikan darinya. Fa idza amilta amalan shalihan hafid alaihi akthar mimma tuhafidu 'ala darahim. Maka apabila engkau telah mengamalkan suatu amalan soleh, maka jagalah amalan soleh tersebut. Lebih banyak engkau menjaganya dibandingkan engkau menjaga dari dirham, harta benda, barang-barang yang ia miliki. Wa idza kanat ladaika darahim takhafu 'alayya an tusrifa aw tadhhaba aw takhafu an tatlifa aw an tatlafa. Ya. Wa idza kanat ladaika darahim takhafu 'alayya an tusrifa aw tadhhab. Apabila di sisimu itu ada dirham, engkau punya dirham, engkau punya harta, ya, engkau mengkhawatirkan harta tersebut akan sia-sia ataukah hilang, ataukah engkau khawatir harta tersebut akan rusak. Naam. Ya, ketika seorang punya harta benda, barang, ia mengkhawatirkan kalau barang tersebut rusak, sesuatu yang sia-sia ataukah hilang, pergi. Ya. Naam. Fa'amaluka aula an tuhafidhu 'alaiha, maka tentunya amalanmu itu lebih utama engkau jaga, engkau pelihara. Ya, amalan-amalan kebajikan, amalan soleh, maka lebih utama untuk dijaga, dipelihara. Jangan sampai rusak, jangan sampai sia-sia, terhapus, sirna, hilang, berarti begitu saja. Naam. Ya. Kalau seseorang punya barang, begitu dia mengkhawatirkan sekali. Ya, barang ataukah harta benda yang dia miliki itu akan rusak, hilang sia-sia. Ya, sirna begitu saja. Maka amalan itu jauh lebih utama untuk dijaga, lebih utama untuk dipelihara. Faidza kana mar'u yastari fi zana lihibbi muqtaliyatihi. Falima la yastari fi zana lihibbi amalihi allati ya atmanu min muqtaniyatihi. Ya, ketika seorang itu membeli lemari untuk menjaga barang-barangnya, untuk menyimpan barang-barangnya, maka kenapa dia tidak membeli ya lemari yang dengannya dia akan menjaga amalan-amalannya? Ya. Nah, menjaga lisannya, ya, menghindari dosa-dosa dan kemaksiatan yang bisa akan merusaknya. Yang mana amalan soleh tersebut sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan dari barang-barang yang dia miliki. Ya, betapapun berharganya harta tersebut, lebih berharga, lebih bernilai. Ya, tentunya amalan solehnya dibandingkan semua barang yang dia miliki. Maka, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadits ini nah membimbingkan kepada kita pula, kembali menegaskan agar senantiasa seorang itu betul-betul menjaga lisannya, betul-betul memperhatikan setiap kali apa yang akan keluar dari lisannya tersebut, apakah sesuatu yang ada manfaatnya atau tidak. Ya, pentingnya untuk senantiasa menjaga lisan demi keselamatan seseorang ya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Allahu ta'ala alam suwak. Mungkin itu yang bisa kita baca, kita bisa sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum.